قال الشيخ ربيع حفظه الله ولما قال كفار قريش dan ketika seorang kafir Quraisy berbicara in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini Al-Qur'an yang dibaca oleh Muhammad ini melainkan hanya ucapan manusia. Ucapan ini diabadikan dalam surat Al-Mudathir. Qal, maka Allah berfirman, memberikan ancaman terhadap ucapan ini. Sauslihi saqar, akan aku masukkan ia ke dalam neraka saqar. Innahu fakkara qaddar, sesungguhnya dia kafir Quraisy tadi dia berpikir menimbang-nimbang tentang Al-Quran yang ia dengarkan. Faqutila kaifa qaddar, sungguh celaka bagaimana ia menimbang. Thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, kemudian sungguh celaka bagaimana ia menimbang-nimbang. Ia melihat, kemudian ia bermuka masam dan cemberut. Tsumma adbara wa istakbar, dan ia berpaling dan bersikap sombong, tidak mau menerima kebenaran dari Al-Quran. Faqala in hadza illa sihru yu'tar, in hadza illa qawlul bashar. Sembari ia berkata, tidaklah ini Quran yang dibaca dibawa oleh Muhammad ini melainkan hanya sihir yang dipelajari, tidaklah ini melainkan hanya ucapan manusia. In hadza illa qaulul bashar, maka Allah mengatakan sa'uslihi saqar, akan aku masukkan ia ke dalam neraka saqar. Ayat ini bagaimana pada pertemuan yang lalu dibawakan oleh Syekh Hafizullah sebagai dalil tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, laisa bi makhluq, bukan makhluk. Dari sisi di dalam ayat ini kafir Quraisy tadi mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Quran ini melainkan hanya ucapan manusia. Qaulul bashari makhluk, ucapan yang mengatakan Al-Quran adalah qaulul bashar, ini mengandung konsekuensi bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Fatawa'adahu Allahu hadzal wa'id asy-syadid, maka Allah mengancam, menjanjikan bagi ucapan yang demikian dengan ancaman yang sangat keras. Sa'uslihi saqar, akan aku masukkan ia ke dalam merasa kafir. Hadza ta'nu fi hadza al-Qur'an. بأنه سحر وبأنه قول البشر هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى. celaan ini terhadap Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir, Al-Qur'an adalah ucapan manusia, ini adalah sikap melecehkan, mencela terhadap Al-Qur'an. Dikarenakan Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah turunkan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, bukan buatan manusia, bukan ucapan manusia, apalagi sihir. Tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Mengatakan Al-Quran sebagai sihir ucapan manusia, ini mengandung konsekuensi mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Walaysa makhluk, dan bukan makhluk. Lianna al-mu'tazilah والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالتهم وما أداها أن الله لا يتكلم. Kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Batiniyah, Rafidhah, Khawarij, ini semua kelompok-kelompok yang menyimpang terkait dengan penetapan sifat kalam bagi Allah. Masing-masing dari kelompok tadi mereka berbeda ucapannya, akan tetapi intinya satu, mereka berpendapat Allah itu tidak berbicara. Mereka menafikan sifat kalam. حتى الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة. Sampai bahkan kelompok الأشاعرة atau الأشعرية mereka terpengaruh dengan معتزلة. أوائلهم كانوا يقولون الكلام هو صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. Pendahulu mereka dari kelompok ini Al-Asy'ariyah, mereka mengatakan mereka mengatakan kalam, sifat kalam adalah sifat yang melekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada ucapan ini mereka mengatakan Allah memiliki sifat kalam. Memiliki sifat kalam. Lakin hadzal Qur'an laisa kalam. Tapi Qur'an ini bukan dari kalamnya Allah, bukan dari ucapannya Allah. Wa innama huwa hikayatun li kalami. Akan tetapi Al-Quran itu adalah hikayat dari kalamnya Allah. Hikayat dari kalamnya Allah. Al-Asy'ariyah, meskipun mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah, Dan tadi mereka mengatakan kalamnya adalah kalamun nafsi, kalam yang sifatnya tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Kalam nafsi. Baik. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Kalam. Baik. Ini dengan suara dan huruf. Ada suara, ada huruf. Ini berdasarkan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Ini jangan tertipu dengan al-syairah yang ketika mereka mengatakan sifat kalam bagi Allah, pada hakikatnya mereka mengatakan kalamnya Allah itu adalah kalam nafsi. Ini menyelisihi akidahnya Ahlussunnah. Sehingga ketika mereka menetapkan kalam bagi Allah, tetapi kalam adalah kalamun nafsi, maka demikian pula Al-Quran. Al-Quran itu bukan kalam Allah, yang ini bukan sesuatu yang Allah firmankan dengan suara, dengan huruf. Akan tetapi hanya hikayat dari kalam nafsi tadi. Ini ditakbir oleh Jibril, kata mereka. Allah itu tidak berfirman dengan suara dan huruf, tapi kalam nafsinya Allah tadi ditakbir oleh Jibril. Sehingga apa yang tertulis di dalam mushaf, kalimat-kalimat, huruf-huruf itu bukan seperti itu yang Allah firmankan. Kan tapi itu takbir dari kalam nafsinya Allah yang ditakbir oleh Jibril. Ini menyelisihi akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki sifat kalam, Allah berfirman dengan suara, dengan huruf, dengan lafaz yang didengar oleh Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kata mereka wa kalamuhu sifatun qa'imah bi dzatihi. Sifatnya Allah adalah kalamnya Allah adalah sifat yang melekat dengan zatnya. Laisa bi harfin wala sautin walakin ma takallam. Allah itu memiliki sifat kalam tapi yang melekat dengan zatnya, tapi tidak dengan huruf dan suara. Ini sama saja dengan tidak berkata, tidak memiliki sifat kalam. Dikarenakan yang namanya kalam dalam bahasa Arab, yang namanya kalam itu dengan suara dan huruf. Kalam itu dalam bahasa Arab dengan suara dan huruf. Itu baru dikatakan kalam. Hadzal Qur'an laisa kalam. Sehingga konsekuensinya mereka mengatakan Al-Qur'an ini bukan kalamnya Allah. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan. Wa min awakhir al-asy'ariyah man sarraha bi anna al-Qur'an makhluq ma'al asah. Dan orang-orang terakhir belakangan, kalau itu tadi pendahulunya dari Asy'ariyah, yang belakangan dari mereka itu sudah semakin tegas mengatakan Al-Quran makhluk, mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau yang awal-awal tadi hanya mengatakan Al-Quran itu adalah hikayat dari kalamnya Allah, ini kalam nafsi tadi. Yang belakangan sudah tegas, karena memang ucapan tadi itu condongnya ke arah pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Allahumma ta'ala. Baik. Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Maka yang akidah yang benar, yang sahihah, akidah al-sunnah wal-jamaah adalah akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa kalamullah kulluhu laisa makhluk. Kalamnya Allah seluruhnya bukan makhluk. Wahai lama bada'u bihadhihi alfitnah yaquluna kalamullah khalaqahu bighairi mahal. Mereka orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ketika mereka memulai fitnah ini dengan menebarkan akidah yang rusak ini, akidah yang kufur ini, mereka mengatakan kalamnya Allah itu Allah ciptakan dengan tanpa tempat. Yaquluna kalamullah. Memang mereka mengatakan kalamullah. Lakinnahu kama taqul naqatullah. Fayaquluna naqatullah wa baitullah. Mereka mengatakan kalamullah, tapi yang mereka inginkan seperti ucapan naqatullah atau baitullah. Naqatullah entanya Allah, baitullah rumahnya Allah. Baik. Ini batil. Mengatakan kalamullah tapi menyamakan dengan ucapan susunan terkib naqatullah untanya Allah dan baitullah rumah Allah. Kenapa batil? Ai min idafatil makhluq ilal khaliq. Dikarenakan susunan terkib naqatullah dan baitullah ini susunan penyandaran makhluk kepada khaliq. Penyandaran makhluk kepada khaliq. Untanya Allah. Ini makhluk disandarkan kepada Allah Al-Khaliq. Baitullah. Baik. Rumah Allah. Ini makhluk. Baitullah. Ka'bah. Ini makhluk disandarkan kepada Allah. Kepada Khaliq. Maka ketika mereka mengatakan kalam Allah, ini mereka penyandaran seperti penyandaran naqatullah dan baitullah, penyandaran makhluk kepada khaliq. Kalam tadi adalah makhluk, kata mereka disandarkan kepada khaliq. Ini batil. Dikarenakan kalam Allah ini bukan tarkibnya, bukan tarkib makhluk, penyandaran makhluk kepada khaliq. Tapi tarkibnya adalah penyandaran sifat kepada khaliq. Kalam itu sifat. Sifatnya Allah. Sifatnya Allah bukan makhluk. Sifatnya Allah bukan makhluk. Seperti ketika, seperti pada tarkib yadullah. Tangannya Allah. Ini tarkib penyandaran sifat kepada khaliq. Kepada Allah. Bukan penyandaran makhluk kepada Allah. Dikarenakan tangannya Allah bukan makhluk. Tangannya Allah bukan makhluk. Tangannya Allah adalah sifatnya Allah yang melekat dengan zatnya Allah. Baik. Qala wa laysa bi makhluq. Dan Al-Qur'an bukan makhluk. Ini harus ditambahkan pada ucapan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ditambahkan padanya setelahnya laisa bimakhluk, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ma yakfi. Seorang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, ini tidak cukup. Tidak cukup. Berhenti sampai di situ. Ini tidak cukup. ليش؟ كنافة لأن الجهمي المعتزلي الذي ينكر أن القرآن كلام الله يقول كلام الله dikarenakan Jahmiyah Mu'tazilah yang mereka mengingkari bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, mereka mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, Jahmiyah Mu'tazilah ya. Tapi mereka mengatakan kalamullah, mereka mengingkari Al-Qur'an kalamullah tapi mereka mengatakan kalamullah. Lakin mereka mengingkari Al-Quran adalah kalamullah, tapi ucapan mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi lakin walakin yuridu annahu makhluk. Mereka inginkan dari ucapan tadi Al-Quran kalamullah, mereka inginkan adalah Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Meskipun mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi yang mereka inginkan Al-Quran itulah makhluk. Beda dengan Al-Sunnah tadi. Al-Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi bukan makhluk. Sama ucapannya. Sama-sama mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi lanjutannya kalau mereka mengatakan makhluk. Kalau Al-Sunnah mengatakan bukan makhluk. Mislu an-naqul, seperti kita mengatakan naqatullah wa baitullah. Baitullah makhluk, wanaqatullah makhluk. Dikarenakan ketika mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, kalamullah tadi itu mereka samakan dengan ucapan tarkib naqatullah, susunan naqatullah dan baitullah. Dikarenakan susunan naqatullah dan baitullah ini makhluk. Contohnya Allah, rumah Allah, ini makhluk. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Fahuwa min hadzal bab, maka ini termasuk dalam bab ini. Wa min hadzal tala'uf yaquluna kalamullah lakinnahu makhluk. Dan ini termasuk main-main mengatakan kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, tapi maksudnya makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Anta qulta kalamullah laysa makhluk, maka yang harus Anda ucapkan adalah lengkap. Tidak cukup kalam Al-Qur'an kalamullah, tapi katakan Al-Qur'an adalah kalamullah laisa makhluk, bukan makhluk. Li'annaka, harus lengkap demikian, karena li'annaka law qulta kalamullah wa sakatta, kalau Anda mengatakan hanya Al-Qur'an adalah kalamullah, diam sampai di situ. Wa ma qulta laysa makhluq, Anda tidak meneruskan bukan makhluk. Yuwafiqukal Mu'tazili wal Jahmi, maka Anda akan sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Karena mereka juga mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Lakin huwa yukmilu bi annahu makhluq. Akan tetapi hanya saja ketika ia memaksudkan, ketika disempurnakan, yang maksudkan adalah Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi makhluk. Al-Quran adalah kalamullah makhluk. Meskipun ini kalau disempurnakan, tapi kalau tidak disempurnakan, Al-Quran kalamullah, tapi maksudnya tadi, maksudnya adalah makhluk. Sedangkan Anda mengatakan Al-Quran kalamullah, dia sampai di situ, Anda memaksudkan bukan makhluk. Jadi harus dipertegas untuk membedakan tadi. Karena kalau hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, ini Anda masih tadi dua kemungkinan. Ini kemungkinannya apakah orang ini maksudnya makhluk atau bukan makhluk ketika mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Sehingga harus dipertegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Harus dipertegas, diperjelas. Jangan sampai Anda mengucapkan sesuatu yang masih bisa dibawa ucapan ini kepada pengertian yang batil. Harus dipertegas, tidak bisa lagi dibawa kepada pengertian yang batil tadi. Ini maksudnya. Wala yad'ufu an yaqul laisa makhluq, sehingga jangan sungkan, jangan lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk, harus tegas. Kalau sekarang mungkin ya biasa. Kalau dulu di zamannya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, nah ini berat, sangat berat. Nah, ini benar-benar fitnah yang besar di waktu tersebut. Banyak para ulama yang dibunuh, dipenjara, disiksa, dicambuk, termasuk diantaranya Al-Imam Ahmad bagaimana yang telah lalu. Untuk dengan tegas mempertahankan akidah ini, akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Qala fa inna kalamullah laysa biba'inin minhu wa laysa minhu syai'un makhluk. Dikarenakan kalamullah ini tidak terpisah darinya, karena sifat tadi, sifatnya Allah tidak terpisah darinya, artinya melekat dengan zatnya. Zatnya Allah adalah Al-Khaliq, bukan makhluk. Hingga sifat yang melekat dengan zat tadi juga baik, bukan makhluk. Zatnya Allah adalah Al-Khaliq, bukan makhluk. Hingga sifat yang melekat pada zat tadi juga bukan makhluk. Sifat kalam. Sifat yang melekat pada zatnya Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, sehingga Al-Quran bukan makhluk. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sedikit pun dari sifatnya Allah yang termasuk makhluk. Sehingga sifatnya Allah seluruhnya melekat dengan zatnya, bukan makhluk. Yakni sifatul kalam, sifat al-kalam, sifatan qa'imatan bi dzatillah tabaraka ta'ala. Maksudnya sifat kalam bagi Allah, buat Allah berbicara, Allah berfirman, merupakan sifat yang melekat dengan zatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Dan tapi Allah berfirman, berucap kapan ia kehendaki dan jika ia menghendaki. Baik, Allah memiliki sifat kalam. Akan tetapi sifat kalamnya ini, sifat kalam ini terus melekat dengan zatnya Allah. Tidak kemudian sifat ini hanya ada baru, dulu tidak ada sifat kalam, sekarang ada sifat kalam, tidak demikian. Tapi sifat yang sifatnya azali, sejak dulu Allah bersifat dengan sifat kalam. Hanya saja Allah berfirman, Allah yatakallam ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Kapan Allah menghendaki, Allah akan berfirman, yatakallam. Baik. Sifatul kalam, kalam Allah, laisa biba'inin minhu. Sifat kalam, kalam Allah, ini tidak terpisah darinya. Sifat tidak terpisah darinya. Yaruddu, ucapan ini, ucapan Imam Ahmad ini, mengatakan sifat kalam, sifat yang tidak terpisah darinya. Ini membantah yaruddu alal mu'tazilah, membantah kaum mu'tazilah alladzina yaquluna khalaqahu bighairi mahal, yang mengatakan Allah menciptakan kalam tadi pada bighairi mahal, dengan tanpa tempat, tanpa ada medianya. Fal kalam sifatullah, maka kalam adalah sifatnya Allah. Mislul qudrah, mislul iradah, seperti sifat qudrah, kemampuan, kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah. Juga semisal sifat iradah, kehendak. Min sifat al-azaliyah al-qa'imah bi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Termasuk sifat yang azaliyah. Yani Allah selalu bersifat dengan sifat tersebut sejak dulu. Allah memiliki sifat qudrah, memiliki sifat iradah. Ini sejak dulu. Bukan baru sekarang Allah memiliki sifat qudrah, dulu tidak memiliki sifat qudrah, sifat iradah, sifat kehendak. Allah memiliki sifat-sifat tersebut sejak dulu, azali. Sebagaimana juga sifat kalam. Sebagaimana juga sifat kalam. Wahia sifatu kamal. Dan sifat kalam adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Sebagaimana telah lalu. Terkait dengan dalil akli. Dalil dari sisi akal. Bahwasanya Allah itu memiliki sifat kalam dari sisi akal, ini masuk akal. Membantah mereka kaum Mu'tazilah yang menolak sifat kalam bagi Allah karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Justru kita katakan sifat kalam bagi Allah ini sesuai dengan akal. Dikarenakan sifat kalam adalah sifat kamal, sifat kesempurnaan. Makhluk saja, manusia diberi oleh Allah sifat kalam, berbicara, sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Makhluk yang lainnya tidak diberi Allah sifat kalam, jamadat, benda-benda mati, hayawanat, hewan-hewan, ini tidak memiliki sifat kalam. Mereka keadaannya lebih rendah dibanding manusia yang memiliki sifat kalam. Mereka manusia berbicara. Sifat kalam jadi mengangkat derajat manusia. Maka tentu saja Allah SWT lebih berhak untuk memiliki sifat kalam dari dikenakan dia yang memberikan sifat tadi kepada manusia, sifat kesempurnaan. Wa kama annahu yakhluqu mata syaa yatakallamu mata syaa. Sebagaimana Allah menciptakan kapan ia menghendaki, maka Allah juga berucap, berfirman kapan ia menghendaki. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu apabila ia menginginkan sesuatu, urusannya Allah Ta'ala, ia Allah menginginkan sesuatu, maka ia cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Sifatul kalam, sifatul zat. Maka sifat kalam ini merupakan sifat zatnya Allah. Lakinnahu yatakallamu wa yuhi wa yakhluqu wa yarzuqu bikalam. Akan tapi Allah memberikan wahyu, menciptakan, memberi rezeki ini dengan kalamnya. Allah menciptakan, memberi wahyu, memberi rezeki ini dengan kalam, dengan ayat tadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Allah hendaknya menciptakan sesuatu, hanya mengatakan kun, terjadi. Baik. Allah hendak memberi rezeki kepada hambanya, mengatakan kun, maka terjadi. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Laisa bainan minhu. Sifat kalam tadi tidak terpisah dengannya. Ai anna kalamahu ta'ala qa'imun bi dzati. Maknanya bahwasanya tidak terpisah darinya, yakni kalamnya Allah ini melekat dengan zatnya, sifat yang melekat dengan zatnya. وأما القرآن فيسمع وكلامه يسمع. عرفتم؟ هذا هو القرآن maka ia didengar sebagaimana firman-Nya Allah juga didengar. Kalian mengetahui qauluhu laisa yuzain minhu maqsuduh maqsuduhu anna hadhihi sifah qa'imah bi dzati. Sehingga ucapan Imam Ahmad mengatakan kalamnya Allah tidak terpisah darinya, maksudnya adalah sifat ini melekat dengan zat-Nya. Raddan alal mu'tazilah yaquluna khalaqahu bighairi mahal. Yang membantah ucapan mu'tazilah yang mengatakan kalam tadi Allah ciptakan dengan tanpa tempat. Baik, intinya ucapan Imam Ahmad di sini laisa dibainin minhu, kalamnya Allah tidak terpisah darinya. Ini membantah ucapan dari al-mu'tazilah yang mengatakan Allah menciptakan kalam tadi. Karena dari awalnya mereka sudah menetapkan kalam itu adalah makhluk, sehingga akhirnya mereka mengatakan Allah menciptakan kalam tadi dengan tanpa tempat. Ini dibantah oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad dan juga dijelaskan oleh Syekh Rabi Asyidullah. Qala walaysa minhu shay'un makhluq wa iyyaka wa munazarata man ahdatha fi. Tidak ada sedikit pun darinya dari sifat Allah yang makhluk. Hati-hatilah engkau dari berdebat dengan orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam masalah ini. Ini perkara yang baru. Adapun akidahnya salaf dari kalangan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam setelah mereka, ini akidah mereka satu, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Baru datang belakangan akidah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Akidah yang baru diada-adakan setelah generasi salaf. Unzur kaifa yu'akkid. Lihat di sini bagaimana Imam Ahmad beliau menegaskan wa laisa minhu syai'un makhluq. Ini pada ucapan beliau tidak ada dari sifat Allah yang makhluk. Demikian juga beliau menegaskan jangan engkau, tidak usah melayani, meladeni orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Karena perkaranya sudah jelas. Perkaranya sudah jelas, tidak usah itu ladeni orang-orang yang mengajak berdebat dalam masalah ini. Karena perkara sudah sangat jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga kesepakatan salaf. Lakin huna lamma ihtaja radhiyallahu anhu al-munazarah nazar. Meskipun di sini beliau melarang untuk berdebat tadi, tapi terkadang ketika beliau baik membutuhkan perkara ini, beliau kadang melawan debat orang-orang tadi. Lamma ulji'a ilaiha. Ya, ini diantaranya ketika beliau dipaksa oleh penguasa di penjara tadi, dibawa keluar penjara, dihadapkan dengan Abu Bid'ah. Nazara ibnu Abi Du'ad wa nazara ghairah. Beliau berdebat dengan ibnu Abi Du'ad. Ini Ibnu Abi Du'ad ini diantara tokoh Mu'tazilah yang membawa pemahaman ini. Baik. Dan juga yang selainnya. Thank you. Ibnu Abi Duat, Ahmad Ibnu Abi Duat. Ini waktu itu dia menjadi penasehat khalifah, sehingga akhirnya dia pun memasukkan ideologi batil ini kepada kerajaan waktu itu. Imam Ahmad, beliau berdebat dengan mereka. Inda darurah wa inda hajah, ketika keadaan darurat, ketika dibutuhkan, mendesak, dipaksa, dikeluarkan dari penjara, dan diajak berdebat tadi. Akhirnya beliau melawan debat tadi, melayani debat tadi. Wa inda man yuridu an yatalaqqad da'wah wal haq, dan juga boleh untuk kemudian kita berdiskusi bagi mereka orang-orang yang memang menginginkan dakwah, menginginkan kebenaran. Bagaimana telah lalu pada babnya tentang larangan berdebat dalam masalah agama. Secara umum dilarang berdebat dalam masalah agama. Diperbolehkan dalam beberapa hal, diantaranya ketika kita melihat bahwasanya lawan debat ini adalah seorang yang keinginannya, niatnya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk perkara yang lain. Ini bisa dilihat dari orang tersebut. Yang ketika kita melihat bahwasanya orang yang bisa menerima kebenaran, ketika ia mengetahui sesuatu itulah kebenaran, maka ia pun menerimanya, maka silakan menjelaskan kepada yang demikian, kepada orang yang demikian keadaannya. Baik, sampai di sini dulu. Adapun selanjutnya, ini terkait dengan ucapan lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku dengan Al Quran adalah makhluk. Dan juga tentang mereka yang tawakkuf, tidak yang netral, tidak berpihak kepada pendapat Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tidak pula berpihak kepada pendapat Al-Quran adalah makhluk. Di tengah-tengah. Ini seperti apa penjelasannya, insyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.